akhir bulan Sya'ban. Maka insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali sebagaimana biasa setiap hari Selasa malam Rabu kita membaca kitab Tauhid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita dan diberi taufik dan berkah dengan mempelajari kitab Tauhid sehingga kita menjadi ahlu tauhid. Apabila kita termasuk ahlu tauhid, maka mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Karena di antara syarat mendapatkan syafaat adalah ahlu tauhid. Allah akan memberi izin kepada hambanya untuk memberi syafaat kepada ahlu tauhid. Maka kita belajar tauhid dengan benar, semoga menjadi muwahhid, menjadi ahlu tauhid, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberi izin kepada nabinya untuk memberi syafaat kepada kita semua. Pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang ke-41, yaitu bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab yang menjelaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22 yang artinya fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian telah mengetahui bahwasanya Allah tidak ada baginya sekutu, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma wa sifat, nama dan sifatnya. Sebelum kita melanjutkan apa yang kita telah baca pada pertemuan yang sebelumnya yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Usaih rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, kita murojaah kembali berkaitan tentang bab ini. Dalam bab ini muallif rahimahullah ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk kesyirikan Walaupun dalam ucapan tidak sampai dalam keyakinan, disebabkan karena perkataan itu mengandung makna menyamakan Allah dengan makhluknya. Di sana ada perkataan-perkataan yang mengandung makna menjadikan tandingan bagi Allah. Nah, dalam bab ini akan dijelaskan nanti. Dan menjadikan tandingan bagi Allah, itu menyamakan dengan Allah, ini termasuk syirik. Walaupun hanya dalam kata-kata, tidak sampai dalam keyakinan. Karena inti dari syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka bila ada perkataan yang itu menyamakan Allah dengan makhluknya, atau menyamakan makhluk dengan Allah, maka ini termasuk syirik. Seperti nanti disebutkan dalam bab ini, perkataan sebagian manusia Masya Allah wa syi'ta umpamanya, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Kita semuanya mengimani, orang yang bertauhid mengimani bahwasannya apa yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Walaupun semua manusia tidak menghendakinya. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Walaupun semua makhluknya menghendakinya. Ini prinsip. Ini harus diyakini. Jadi semuanya adalah kehendak Allah. Apa yang terjadi? Lalu ada orang mengatakan, Masya Allah wasi'ta umpamanya. Kehendak Allah dan kehendak kamu terjadinya ini umpamanya. Ini ada membuat tandingan bagi Allah dalam masyiah. Ini. Atau perkataan yang lain umpamanya. Kalau tidak ada kamu, saya mati umpamanya. Sedangkan hidup dan mati di tangan Allah, bukan di tangan makhluknya. Lalu orang mengatakan, kalau tidak ada kamu, saya mati. Jadi seolah-olah yang menghidupkan siapa? Kamu. Walaupun ini dalam ucapan, tapi ini perkataan yang berbahaya. Mengandung makna yang menghidupkan adalah kamu. bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang sebagian manusia mudah mengucapkan ucapan yang mengandung makna seperti itu. Atau ucapan laula albatto au laula albatto fiddar la atana lusus umpamanya. Kalau tidak ada angsa di rumah, pasti pencuri masuk ke rumah. Atau yang semisalnya, kalau enggak ada satpam umpamanya. Ini perkataan yang mungkin banyak orang mengucapkan. Ini maknanya dohir berarti masuknya pencuri dan tidak bukan kehendak Allah. Bukan takdir Allah, tapi angsa. Angsa apa namanya itu? Angsa ya. Di tempat saya namanya banyak. Angsa atau anjing dan yang lain. Ini lafad-lafad dan lain banyak nanti akan sebutkan dalam bab ini insyaallah. Sebagian manusia kadang-kadang tidak menyadari. Al-muhim di sini, apabila menisbatkan sesuatu yang itu takdir Allah, kehendak Allah, lalu kepada selain Allah, atau disamakan dengan Allah, ini termasuk menjadikan tandingan bagi Allah. Ini yang akan dijelaskan dalam bab ini insyaallah. Maka penting bagi kaum muslimin mempelajari masalah ini. Karena banyak sebagian mereka menisbatkan bukan kepada Allah. Ketika terjadi sesuatu bukan qadarullah, masya'a fa'al, bukan, tapi langsung kepada selain Allah. Bukan masya'allah atau qadarullah, takdir Allah namanya. Nah, tapi kepada selain Allah. Yang itu adalah atas kehendak Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tapi karena kurangnya memahami tauhid, kadang-kadang manusia menisbatkan kepada selain Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Waqala musannif, kita baca sekarang. Waqala musannif rahimahullah, maka berkata musannif yaitu al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah setelah menyebutkan bab ini, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas, fil ayah, pada ayat ini. Jadi beliau ingin mengutip penafsiran Ibnu Abbas dalam ayat ini. Kata beliau, kata Ibn Abbas, al-andad huwa syirku. Yang dimaksud andad, yaitu jamak dari nid. Andad itu jamak dari nid. Kata Ibn Abbas, asyirku wa huwa syir, yaitu syirik. Nid secara bahasa al-mislu wan-naziru, ini secara bahasa yaitu semisal, sepadan. Itu nid atau andad jamaknya. Maka makna al-andad al-asuroka al-udala, ini andad yang sepadan atau sekutu atau yang semakna dengannya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan huwa syirku akhfa, kata beliau, min dabi bin namli, ala safatin saudain, ala safain saudaa, afan, fi dulmatil lail. Ibnu Abbas menafsirkan andad yaitu syirik akhfa yang lebih samar. Min dabibin namli, dabib masyi, dabibun namli, langkah semut, nam, atau bekas jalannya semut. Ala sofatin sauda, di atas batu yang keras, yang mengkilat, sofa yang hitam, batunya keras, mengkilat. Kira-kira semut jalan ada bekasnya enggak? Ada bekasnya enggak? Semut jalan di batu yang mengkilat, yang hitam. Ada bekasnya jalannya. Hah? Hah? Ada, cuma enggak lihat. Ada. Wong yang jelas jalan kok enggak ada bekasnya. Kalau bilang jalan, ada. Cuma mungkin enggak lihat bagi kita. Nah, ini maksudnya. Sudah di batu yang halus, yang hitam, semut jalan. Bekasnya ada enggak? Ada. Cuma mungkin kita enggak lihat. Tambah lagi dulmatil lail, di kegelapan malam. Ada yang bisa lihat? Lihat semutnya saja mungkin enggak lihat. Apalagi bekas jalannya. Kenapa? Di batu yang mengkilat, yang hitam, di malam hari yang gelap. Bukan semut lah ya. Tikus hitam mungkin enggak bisa lihat mungkin kalau kita. Malam gelap. Nah, ini. Lah ada syirik yang lebih samar dari itu? Coba. Siapa yang mengetahui? Hah? Siapa yang mengetahui? Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah enggak samar. Ada syirik seperti itu, kata Ibnu Abbas. Ya, syirik seperti apa seperti itu? Lebih samar daripada bekas jalannya semut di batu yang halus, yang hitam di malam gelap gulita. Itu bagi kita samar. Tapi bagi Allah tidak ada yang sama. Ibnu Abbas menjelaskan, wa huwa antakula yaitu seperti kamu mengatakan wallahi wahayatuki ya fulanah. Nah, ini demi Allah dan demi hidupmu wahai fulanah. Nah, ini sumpah, nanti ada bab khusus bab sumpah. Ini kadang orang muda bersumpah. Bersumpah menyamakan Allah dengan fulanah, disamakan dengan huruf wawu. Ini perkataan syirik karena ada menyamakan dalam sumpah kepada Allah dan kepada fulanah umpamanya. Watakul, dan juga ucapan laula kulaibah hadi, la atana lusus. Kalau tidak ada anjing kecil ini, la atana lusus, maka perampok akan datang ke saya. Perkataan seperti itu. Mungkin bagi orang yang enggak bertauhid biasa ya. Laula albatu fiddar la atana lusus. Andai kata tidak ada angsa di rumah, maka sungguh perampok akan datang ke saya, ke kami. Pencuri atau perampok. Wa qaulur rajul li sahibihi, atau perkataan seorang kepada sahibnya, kepada temannya, masyaallah wasi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Wa qaulur rajul laulallah wa fulan. Nah, ini. Anda kata tidak ada Allah dan fulan. Ini termasuk kata-kata menjadikan bagi Allah tandingan. Karena apa? Ada huruf wawu. Atof wawu ini mengandung makna persamaan. Ini hati-hati. Ya, atof wawu ini mengandung makna persamaan. Seperti ja'a Muhammad wa Umar. Duluan siapa datangnya? Ja'a Muhammad wa Umar, duluan siapa datangnya? Hah? Yang belajar bahasa Arab. Ja'a Muhammad wa Umar. Enggak ada yang duluan. Karena pakai wawu sama, datangnya sama. Kalau ja'a Muhammad fa Umar umpamanya, baru Muhammad dulu. Atau ja'a Muhammad summa Umar. Nah, itu menunjukkan enggak sama. Tapi kalau ja'a Muhammad wa Umar, itu sama Muhammad dan Umar datangnya. ya, perkataan-perkataan tadi itu dengan huruf wawu. Ya, atofnya dengan huruf wawu, harfun wawi. Naam. Ini mengandung tasbih, persamaan. Dan ini makna syiriknya di sini. Ini syirik dalam lafaz. Naam. Maka ini dikatakan kata Ibnu Abbas, ahfa, lebih samar. Daripada bekas jalannya semut di batu yang halus, yang hitam di malam gelap gulita. Dikatakan lebih samar karena mudah dalam di lisan-lisan manusia mengucapkan. Kadang-kadang orang mengucapkan, kalau enggak ada saya, ya kenapa kalau enggak ada kamu? Dijawab, kenapa kalau enggak ada kamu? Memangnya kamu yang mengadakan? Kadang-kadang sebagian manusia, Allah musta'an. Ucapan-ucapan yang Allah musta'an. Kayak menunjukkan seolah-olah dirinya yang mengadakan atau disamakan dengan Allah. Naam. Masya Allah wasita, masya Allah wasa'afulan. Nah ini. Seolah kayak ada persamaan kehendaknya. Terjadi sesuatu karena sama-sama berkehendak Allah dan fulan. Sama-sama berkehendaknya maka terjadi sesuatu. Ini menunjukkan, menjadikan andad. Maka hati-hati dalam mengucapkan yang bisa mengandung kesyirikan. La taj'al fiha fulan. Jangan menjadikan di dalamnya itu fulan. Naam. Itu dalam masyiah. Mamanya masya Allah wasita atau walaulallah wa fulan. Kalau tidak ada Allah dan fulan. Seolah-olah di sini perkataan ini adalah menyamakan Allah dan fulan. Kalau tidak ada Allah dan fulan, begini-begini umpamanya. Ini. Ya nanti akan jelaskan. Maka bagaimana selamatnya? Laulallah summa fulan. Nah itu aman dari syirik. Kalau tidak ada Allah kemudian sebab fulan. Nah, ini. Baru itu aman dari syirik. Nah, karena pakai summa. Tapi kalau pakai wawu, ini ada persamaan. Hadza kulluhu bihi syirkun, kata Ibnu Abbas. Ini semualah termasuk syirik. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Berkata Syekh Abdurrahman Ali Syekh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, bayyana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna hadza kullahu minasyir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwasanya ini semuanya termasuk syirik. Syirik dalam lafaz. Wa huwal waqi' al-yaum. ala alsinati kasirin mimman la ya'rifu tauhid wala syirka. Dan ini terjadi al-yaum, pada saat ini, ala alsinatin kasirin, pada banyak lisan-lisan. Lisannya siapa? Mimman la ya'rifu tauhid wala syirka. Lisan dari orang yang tidak mengetahui tauhid dan syirik. Ini ya ikhwan. Ini bahayanya tidak mengetahui tauhid. Tidak mengetahui syirik. Maka bisa terjatuh dalam syirik dia enggak nyadari. Di antaranya, satu, bersumpah kepada selain Allah. Ini termasuk syirik. Yaitu perkataan tadi, wallahi wa hayatuk, wa wallahi wa hayatuk. Ini sumpah. Dan termasuk syirik dalam perkataan Ibnu Abbas adalah ta'likun naf'i ala fi'lin makhluk. Ya. Termasuk syirik adalah ta'likun naf'i ala fi'lin makhluk. Mengaitkan manfaat kepada perbuatan makhluk. Diambil dari mana? Itu tadi, laula albatu fiddar laatana alusus. Jadi hartanya aman, tidak dicuri oleh pencuri, dikaitkan dengan apa? Dengan apa? Bab apa? Bab angsa tadi. Dan banyak orang mengkaitkan manfaat dengan perbuatan makhluk. Coba, banyak nggak? Banyak nggak? Itu syirik. Karena manfaat dan marah itu di tangan Allah. Yang bisa memanfaat Allah. Yang menimpakan madarat Allah. Ya, ketika mengkaitkan manfaat kepada perbuatan makhluk, ini syirik. Seperti pertanyaan tadi. Laula al-batu la'atana. Laula al-batu fiddar la'atana al-husus. Umpamanya. Jadi Allah jaga hartanya, tidak dirampok, tidak dicuri, dinisbatkan kepada apa? Angsa tadi. Ini termasuk bentuk syirik, kata Ibnu Abbas. Dan termasuk juga syirik, ya, ta'likun naf'i ala fi'lillah wa mahu ghairuhu. Jadi mengkaitkan manfaat, menyandarkan manfaat atas perbuatan Allah tapi bersamaan perbuatan makhluk, perbuatan selain Allah, yaitu tadi laulallah wa fulan umpamanya. Ini mengkaitkan manfaat. Biasanya kalau tidak ada Allah dan fulan tidak akan terjadi begini umpamanya, atau akan terjadi begini. Berarti itu juga sama ta'likun naf. Walaupun ala fi'lillah, ala fi'lillah, dengan perbuat di atas perbuatan Allah, tapi disamakan dengan perbuatan makhluknya. Wa fulan, ini juga termasuk syirik karena menyamakan. Maka kata Ibn Abbas, lebih samar daripada bekas jalannya semut di batu yang halus yang hitam di malam gelap gulita. Karena ini banyak terjadi di tengah-tengah manusia, di lisan-lisan manusia yang mereka kurang memahami tauhid, kurang memahami syirik. Begitu mudahnya mereka mengatakan, menisbatkan manfaat kepada selain Allah, atau menisbatkan manfaat kepada Allah dan kepada selain Allah dengan ataf wawu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka li Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.